استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنيت القبول منك رسول مامون والى حضره سيدنا نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه الاكرام والتابعين والعلماء والاله الصالحه خصوصا روح مولانا شيخ محمد ارشد بن زهر بن قيم الشهيد بن كشف الانوار بن حجي اسماعيل ومشايخنا وعلمنا والدينا ومهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا اجمعين وإلى أرحم جميع إخواننا المسلمين والمسلمات إن الله يغفر درجاتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل من نوى به سرق الصلاة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عند كل حرف كتب ويكتب وبدل الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه awal sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Di sini satu pelajaran kepada kita umat Islam supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Allah kepada kita untuk kita memuji kepadanya dan bersyukur kepadanya. Apabila kita mengingatkan kebaikan Allah dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, pasti segala nikmat-nikmat Allah yang kecil dan yang besar semuanya akan diserahkan Allah kepada kita. Tidak ada satupun nikmat daripada Allah yang disimpannya. Semuanya lengkap diserahkannya kepada hamba yang sudah Islam dan beriman serta pintar untuk berterima kasih kepada Allah. Atau secara ringkas, apabila orang selalu rancak membaca Alhamdulillah, orang itu akan dilengkapi segala nikmat, dan nikmat yang belum ada akan diadakan Tuhan kepadanya. Yang sudah ada ditetapkan, yang belum ada diserahkan. Luar biasa. Hanya satu kewajiban yang dilaksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila manusia lupa akan kebaikan Allah terhadap dirinya dan tidak akan mensyukuri akan nikmat Allah, maka nikmat yang ada itu diambil semuanya oleh Allah, dan yang belum ada dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Negara yang isinya mendapat nikmat kemerdekaan. Setiap kemerdekaan namanya merdeka, segala-galanya nyaman. Tidak ada orang yang merdeka tidak nyaman, tidak ada. Bagi negara yang mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka yang asalnya Indonesia, maka ditambah lagi kekuasaannya mencapai kepada negara lain. Artinya bisikawan daripada negara lain, misalnya negara apa katanya. Jadi asalnya sendirian Indonesia, sekarang sudah bisikawan karena ditambah Tuhan nikmatnya. Dan apapun kenyamanan yang sudah di dalam negara ini kada dicabut Tuhan. Bahkan negara yang lain kenyamanannya diunjuk Tuhan ke Indonesia. Itulah apabila Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak ingat akan nikmat Allah, tidak bersyukur akan nikmat Allah, negaranya sendiri sudah kacung kacir. Dan negara lain akan menyasar kaya kita. Maksudnya akan menyengsarakan kita. Kita sudah sengsara, orang lain menambah sengsara lagi. Hanya satu kesalahan, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah negara kita seperti itu, maka yang penting adalah diri kita dan rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya 5 orang atau 4 orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil udah, walau negara udah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah, supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya meluncur ke rumah kita. Jadi kita senang dan bertambah senang, karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani alima a'taita wa la mu'tiya ta'ala rad dari maqadirta la yaqul dal jadid min dajjal. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akan kita dengan berkat nabi kita yang paling dicintainya Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dulu rumah tangga kita supaya menjadi orang yang syukur. Kemudian kalau bisa kita membawa jiran kita supaya syukur. Kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur. Seterusnya sampai kepada daerah, sampai kepada provinsi, sampai kepada negara. Kalau bisa. Tapi mula-mulanya harus tahu. Dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri dulu. Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita. Selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai terima kasih, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi nang balung ada diunjuk Tuhan lawan kita, terlihat dengan jelas. Kalau orang syukur kepada Allah bisa ayam 4, nang 4 ini tetap. Sekali nang di tiga rumah membariakan ayamnya lawan kita 2 dengan alasan krisis ekonomi kada kawa maumpani. Jadi ngarannya kita menjadi pengasuh ayam. Bukan pengasuh manusia, kan biasa kalau manusia itu bisi anak pada kawal maharagu diserahkan kepada ibu asuh. Ada ini ayam asuh. Pada kawal lagi ulun maharagu ayam jar. Kalau kamu umpani ulun serahkan lawan pian aja. Napa? Ujian yang lain pulang, ulun kada kawa lagi ja mengurus umpan. Ulun sibuk, jadi umpan-umpan yang ada di rumah ulun bariakan lawan pian. Nah, kada batukar umpannya, ayam dibari orang, umpannya dibari orang, napa lagi? Dan seterusnya, seterusnya mundak bapandar kita jadi orang ahli muntung. Kita ini mahajatakan ahli pakai, maksudnya ahli mengamalkan, jangan hanya ahli omong. Makan kada perlu kita pandai, yang penting suap. Suap di antar maksud suap di sini ditagut, bukan suap nang artinya nang jagar menyebabkan negara anu terlena. Terlena itu nyanyian lah. Umpat badun nang pang ayuh. Napa pilihan lagunya terlena? Kiti ulai ujar ayuh. Terlena, oh aku terlena. Negara nang sudah hampir tasandak segala-galanya ini diakibatkan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, diantaranya kemerdekaan. Yang dahulu negara-negara lain takut kepada kita, sekarang negara lain itu menguasai kita dengan teknologinya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, dengan hartanya. Kita menjadi negara nang susah umpamanya, maka nang sugih mau utangi. Nang sudah kada kawa bayar utang, masih aja mau diutangi. Itu ngarannya kalimpatan pintar. Hidup yang penting hai umat Rasulullah, makan cukup sederhana, utang sama sekali tidak ada. Itu luar biasa. Kalau udah makan cukup sederhana, utang tidak ada, itu nikmat paling besar. Di zaman Rasulullah SAW masih ada. Sahabat meninggal dunia, dikabarkan kepada Rasulullah, di dalam masjid ada sudah mayat. Rasulullah SAW bersabda, tanya dulu mayat itu, ada utang enggak? Dijawab oleh keluarganya, ada utang. Kata Rasulullah, silakan yang lain menyembahyangkan. Saya tidak ikut menyembahyangkan. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang-orang yang mati mengandung utang. Luar biasa. Sedangkan utang 1000 bayar 1000 boleh. Dalamkan itu ruginya. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang itu. Karena setiap orang yang terhutang, pasti dia akan memberatkan kepada orang lain. Pertama yang diberatinya, yang menghutangi. Kiamat menghutangi, berpikir nak nagih. Kan membarakakan ke orang lain. Ya kada. Nah, lamun patut pulang, bapintaan kasih tu kemari, duit hendak bayar utang. Nang ba utang abah, nang membayarinya anak cucu. Gimana? Kenapa anak cucu sudah merasa nang ke ini, abah bisa berutang aja, nang membayari unda. Unda berjual waluh, di korteng gesan bayar utang si din. Utangnya pulang kada jaga unda, gesan masuk kontong si din. Kenapa ada anak buah, pada serentak tengah malam berdoa, ya Allah, abah ulun mati akan jadi hantu. Siapa-siapa abah nang menzalim anaknya, maka si anak doanya langsung diterima Allah. Sebab si anak kena zalim, abahnya nang menzalim. Rasulullah bersabda, da'watul madlum mustajabatun walau kanat min kafirin. Bermula orang yang dizalim seperti anak tadi, dizalim abahnya, apabila anak berdoa kepada Allah minta balasakan, maka langsung dibalas Allah. Walaupun anaknya itu kafir. Jangan berani-berani mendolim orang. Jangan berani-berani membunguli orang, menipu orang. Jangan wani-wani menyalahi janji lawan orang. Janji hendak menolong-menolong membantu orang. Sekalinya kada terlihat membantu menolong. Malah orang nang asal-asal menolonginya dihinyiknya. Dolim babanara. Berjanji pulang dengan nama Allah. Saya akan melaksanakan tugas saya selaku anu dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala tidak menerima sogok tapa suap dan sebagainya lamun sedikit. Isa kalinya, ya Allah, ya Allah, kada penyupan, kada pemalu lagi. Samut yang tahu nang inya itu napa korupsi, samut ya kada tahu. Apalagi manusia, kada ada sopan, kada ada malu, kada ada takutan lawan Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala kada ditakutani, siapa lagi nang ditakutani? Jadi yang penting lawan kita adalah rumah tangga. Aku diwasiati guruku, Eza ini kalau kawa robah keadaan negara nyawa menjadi ahli sunnah jamaah. Kalau nyawa kada sanggup, maka provinsi nyawa aja Kalimantan Selatan. Kalau ada kawa jua provinsi Kalimantan Selatan dijadikan ahli sunnah jamaah, maka adalah daerah nyawa Martapura. Kalau ada kawa jua, maka kampung nyawa. Lamun kampung kada kawa jua, banyak nang kada ketujuan sorang jua, maka jiran nyawa. Jiran kada jua, kulawarga nyawa. Kulawarga kada jua, sarumahan nyawa. Sarumahan kada mau jua, nyawa sorongan barang itu terakhir. Mata supaya ahlus sunnah wal jamaah, kuping supaya ahlus sunnah wal jamaah, lidah ahlus sunnah wal jamaah. Macam apa lidah ahlus sunnah wal jamaah? Lawan baca fatihahnya mustaqim. Kada ahlus sunnah wal jamaah lidahnya. Macam apa kita seorang pendatang? Misalnya ulun ka hulu sungai, Sekali sampai di urus sungai, ulun jadi imam di masjid sana. Padahal ulun orang Martapura. Macam apa ahlus sunnahnya? Ahlus sunnah itu jangan sampai orang pendatang jadi kepala di kampung urang. Istilah sekarang itu nang jadi pemimpin itu putra daerah. Jangan putri tikus. Ada yang hebat lagi, pelit tikus. Pelit tikus, bukan politikus. Pelit tikus. Mana sudah tikus, pelit pula. Putra daerah. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di dalam surah Taubah, kalau kada khilaf bunyinya. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ يَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hendaklah setiap golongan mengirim sebahagian daripada mereka itu ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Hikmatnya sudah dapat ilmu, kembali kepada negeri aslinya. Balik ke kampungnya. Pulang kampung. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu yang dikaji di luar negeri tadi kepada orang kampungnya. Supaya orang kampung kembali kepada jalan kebenaran. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamanakum. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang nang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu inya nuntut ilmu, udah alim disuruh balik ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita nang pendatang jadi makmum. Jangan si pendatang nang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya. Tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang pendatang yang sombong? Afsaduha. Dia merusak keadaan-keadaan yang di daerah itu dirobahnya. Merubah keadaan yang di daerah orang berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa inya itu sanggup memperbaiki, berarti memadahkan daerah itu kurang baik. Apalagi berucap kena Martapura hendak unda rusak, unda hancur. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala saksinya malaikat menulis sombong babana. Seorang orang mana datang di mana? Ini banyak yang sudah terlanggar oleh masalah ini. Banyak terlanggar yang kayak ini. Almarhum Habib Ahmad bin Muhammad, bangsanya itu nang di Semarang itu. Habib Ahmad bin Muhammad, kalingat halnya Segap. Habib Ahmad bin Muhammad As-Segap, Semarang. Beliau pada ketika dulu itu menakuni lawan aku. Ujazidin nyawa membaca kitab kenapa? Ujarku Irsyadul Ibad waktu itu. Ujazidin bagus. Kena unda malajari nyawa Irsyadul Qulub. Setahun aku bulik di sini, apa-apa nang aku gawi setahunan, kemudian kembali lagi ke sana, tak dapat sidin, dibaca sidin. Sondar ada laporan aku sedikit. Semua tingkah lakuku setahunan itu dibaca sidin. Habib Ahmad bin Muhammad. Kemudian Sidin duduk serombongan di teres di Jakarta, di rumah Haji Abdul Qadir, pulang kita Martapura juga. Baik itu lalu Sidin berkira aku duduk di parak jamban serombongan Ma'umat. Zen, ya Sidin. Ini Arab tuh pada Zen. Ini menyambat aku di mana aja mesti Zen. Untung juga Zen lah, ya kanya Jin, ya Sidin. Haroba kawal hantu. Jin dan Jun. The back, ya kok. Kemari. Datang, ya. Mbak datang situ. Alam Nasrah sudah turun enggak? Ya Sidin. Udah, bah. Kenapa kamu suka ngelamun? Kalau udah turun alam Nasrah, enggak usah ngelamun lagi, percuma. Diom ya. Zen, pun. Semen mana? Cari dia, julak. Ada dalam kamar. Kada guring lagi julak, rewet, rewet mati sirin. Ada bib, panggil. Ya, lak. Apa nama? Tuh Habib Ahmad berkiok-kiok keluar julak. Bakal luar. Seman berdiam juga. Saksikan Zaini ini anak saya dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis itu Badruddin mana? Cari pulang. Guring. Guring bib tidur, bib tidur. Rogot, rogot, rogot. Bangunin. Bahasa orang sana bangunin. Namun kita sijilah nenen. Dibangunakan Guru Badruddin bangun. Apa kabar Zaini? Itu Habib Ahmad menyaubian. Bangunnya beribad. Maran kurang lama. Lambat bangunnya dikit. Datangnya situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badruddin. Zaini. Kamu dan Seman jadi saksinya. Zaini bin Abdul Ghani anak saya dunia dan akhirat. Wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca pulang, udah. Ayo masing-masing. Masing-masing pulang, udah. Ayo, aku nih boleh. Ke kamar aku juga, julak ke kamar julak juga. Haji beribad, ke kamar beribad juga habis. Limbah itu. Ini kemes malamnya Jumat. Siap sudah. Aku ini bersiap sudah dalail, sudah siap. Malam Jumat, burda, malam Jumat. Sekalinya limbahnya para azan maghrib. Madi, Sidin lawan anak Haji Kadir, namanya Ahmadi. Datang Madi, siapkan mobil. Isi minyaknya. Bahari minyak murah aja. Wah ini berapa kah, tahu. Jadi ujar orang wayah ini, wali kada ada lagi di Indonesia. Ya kanya wali ada di Indonesia, minyak kada larang, listrik kada larang, telepon kada larang. Emangnya wali Allah Ta'ala bajual minyak? Kenapa dilibatkan? Si dilijukin kumpang kampis mesti membayari listrik. Ngurang kasih ngecarian, nang bacari-bacari jenha mo. Ayo ya kita bisi Allah Ta'ala. Lamun kita merasa didolim kurang, kita lapor lawan Allah Ta'ala aja. Saya umumkan kepada semua orang-orang yang di provinsi saya Kalimantan Selatan, stop, jangan ada yang bikin demo lagi. Kita hendaknya berdoa kepada Allah aja. Apa keadaan kita? Lapor kepada Allah. Jangan kita merusak keadaan sesama manusia. Manusia la haula wala quwata. Manulung kada kawa, menyakiti kada kawa. Kita harus buka kepada nang mendatangkan sesuatu dan bisa menggantikan sesuatu. Hentikan demo-demo di Kalimantan Selatan. Tarapkan dan tingkatkan doa kita kepada Allah setiap tengah malam. Apa aja? Ya Allah, ulang kada panukar minyak. Lapor rantian, murahkan harganya, habis. Ini kada. nang disalahkan sumenya, sumenya nang kawalnya su ajrail man. Kan sumenya berjual minyak kalau aja. Ah, inya lawan kita sama aja hamba Allah juga, kada badaya upaya juga, baik kita langsung kepada Allah. Matinya setiap apa yang terjadi kita yakin dari Allah, dan perubahannya kita yakin pun dari Allah juga. Jadi jangan mengurus yang di bawah, kita urus yang di atas. Pahamlah, nya orang kawin tuh mulai di atas juga mainnya dulu. Ya kalau dah di atas dulu, nah hanya mencari cana. Ya ke radio tak? Ya ke radio kan dua kalau anu itu. Setelannya. Mulai di atas kalau hanya berturun ke bawah, urusuk pura-pura kada tahu. Ngalih mana? Pura-pura dalam perahuan ini. Sudahkah aku sampaikan? Sebenarnya apabila ijtima aku tadi bujur, aku kada meyakini juga. Kalau ijtima aku tadi bujur dengan datuku pelampayan, maka itulah diantaranya kesan beliau. Harus Kalimantan Selatan, jangan umpat-umpatan orang barat demo. Ingatlah semua apa pekerjaan dari Allah, dan merubahnya pun adalah Allah. Maka kembalilah kepada Allah semuanya. Kalau ijtima aku tadi bujur, berarti kada salah. Sebab aku kada wani menyatakan bujur dan kada wani menyatakan salah. Cuma dalil Nabi ada almar'u ma'man ahab. Siapa yang paling dikasihinya, maka di situ inya bertetap. Kalau ada tuh kelampaian kasih lawan aku, maka silin tetap dikayah aku. Kada memisahi. Apalagi orang tua sudah mati itu bebas, tidak ada penyakit lagi. Cucunya nang berpenyakitan siang malam ini, maka niscaya cucunya ini dielami oleh datunya. Karena nang bagus, nang sehat, dielami nang garing. Bukan nang garing, dielami kayak nang sehat. Itu ngarannya talipang. Tahu talipang? Ya tak paling. Ajaib, orang nang kada berduit, mau utang lawan nang berduit, kan talipang. Ya kan? Murid berutang lawan guru kan kepaling. Jua sudah aman-aman aja di Kalimantan Selatan, kada ada demo, kada ada macam-macam, kada ada. Udah. Yakin bahwa semuanya pekerjaan sesuatu terbit dari Allah, dan nang merubahnya hanya Allah, nang lain kada kawa. Setiap apa-apa yang kada kita senangi itu adalah sebagai artinya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Minyak larang peringatan. Listrik larang peringatan. Telepon larang peringatan. Peringatan. Bini wani peringatan. Mintuha kada meelangi peringatan. Peringatan apa? Bahwa kita salah langkah. Kenapa garang mau mengambil mintuhan nang kaitu? Kenapa mau kawin lawan anak bini nang kaitu? Kan kita nang salah. Kenapa jadi menunjuk DPR lawan bupatinya lawan gubernurnya nang kaya itu? Kan kita nang salah. Kadanya orang-orang nang salah, seorang nang salah pilih. Tapi pilih durian dah ada. Ya kada, tapi pilih durian nang bukan nang hebat. Kalau dia durian hebat, durian Bangkok. Tapi kita terpilih durian Bangkok. Bukan Bangkok, Bangkok. Salah kita. Salah kita. Tuhan kada salah. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Saya tidak mendzalim hamba saya, berarti hamba nang mendzalim dirinya. Matinya sudah dipandangkan, teliti sebelum membeli. Kalau nak nukar durian, diteliti dulu. Kalau pina duriannya itu kada sing lobangan, tapi manatah. Sekalinya pak diluangi buritnya itu. Lawan kapak meluangi ya tak ada kawa jua. Napa lamun mantah? Mantah dikarasi jua pulang mintuna. Sakalinya haro malacung duriannya kana mintuha. Mintuha nang luka. Kada taliki milih durian. Apalagi nyata-nyata baluang duriannya baluang. Nyata bana di dalamnya ada. Ya Allah biha. Nyata-nyata ada celanya, nyata-nyata ada aibnya, kenapa jadi ditukari? Nang salah saurang. Jangan menyalahkan duriannya, jangan menyalahkan nang bajualan durian. Nang bajual durian itu kasihan. Menunggui inya habis lilin hidupi pulang. Ham? Ya kalau kada gantungan Johor Asar kada ingat sembahyang lagi. Sapali aja bang nama jual durian kada sembahyang sapali. Ale. Ya kalau ngomong 100 teh ya 90 nang kada sembahyang. Tapi nang bejual durian di situ di muka jalanan sekumpul beh penyembahyang terus. Maka bau irit benar. Bau irit. Maka lamah tamah. Nah, cil aja. Nukar durian ke pian dia. Ujar nak acil, kada. Aja cil aja. Aja cil aja. Mudah-mudahan berkat pian mengaji payu durian urang. Han. Kada gampangan. Ujar setem pulang. Mudahan jangan habis payu duriannya. Jadi sisanya aku. Kena dibaliakan sidin. Berdoa satpam. Maaf pamlah. Nya biasa daripada dibawa bulik duriannya buruk, baik diunjuk lawan satpam. Satpamnya pulang ingat-ingat kawan tuan buruk. Nang mana pina banyak ulatnya unjuk lawan buruk. Nang penting lawan kita ini kebersihan kampung. Jadi kepada anak-anakku nang ditugaskan untuk membersihkan sampah menyampah, ikam hendaknya menjadi waliullah ta'ala. Waliullah ta'ala itu senang mengerjakan segala macam nang cagar mahina akan diri. Jangan malu-malu kita membersihkan sampah, walaupun kita sudah menuntut ilmu ihya ulumiddin. Ma'amalkan ihya ulumiddin dengan tawadhu. Jangan supan-supan kita membuang sampah-sampah macam-macam yang. Kerjalah dengan riang gembira membuangi sampah tadi. Sebab di sini tempat kurang menuntut ilmu dan beribadat, maka kita berpahala ganal-ganal membersihi tempat ini. Pahamkah? Wa tahhir baitiya lit-thaifina wal-'aqifin war-ruk'is sujud. Ya kakak ada yang jahat-jahat itu, nah pandang dibersihi. Ya kakak ada sampah, nah pandang dibuang. Aita. Jadi lamun motor sampah sudah kada ada lagi rusak, nah, keluarkan motor nang hanyar-hanyar. Salah kapender kuning. Motor hanyar-hanyar bisi, motor sampah rusak kada ada menggantinya. Di mana nang akut sampah mun motornya rusak? Hah? Kan sudah ditukarakan motor gasan sampah. Sudah ditukarakan motor gasan kurang nang sakit dan mati ambulans. Ambulans. Napa lagi? Pemadam kebakaran sudah diurusakan lawan pemerintah pusat dan pemerintah kepala dan pemerintah lintuhut. Sehingga dapat di sini pemadam nang ganal benar. Sehingga kada terpakai karena jalan halus kada kau masuk. Napa lagi? Han? Dilatih pulang anak cucu di sini cara-cara memadamkan kebakaran. Pada gampangan, pak pertama kali latihan naik di atas pemadam, pemadamnya ganal. Bunyinya kan kayak itu, kalau kayak orang batinju aja telah sekalinya haro talanggar tegangan listrik. Malam, nah, kalau kelihatan nah, tali listrik terhalang. Motor tinggi pada kena untung ikan nang ini tadi sudah bikin umi rasa. kalau nginum rasa itu di air timbul kadang mati kalau rasanya keluar dulu. Coba bilang jemuak rasa mati itu juga. Rasa apa kata? Cukup sudah kuburan ditukarkan. Di sini kuburan ditukarkan 10 juta. Guru nang nukarkan. Kemudian yang dalam regol tiap sebuah rumah 8 ikong. 8 kali 17. Itu nang cerita. Kemudian berhubung tanahnya labihan, maka kembali kepada nang asal menukar. Siapa nang dibuat sidin masuk? Siapa nang kada? Kada. Jadi kan ada masalah jatah itu ada masalah. Ini napa? Bah abah tu jek ada adil. Si anu dibuat ka kubur sini. Aku kada dibuat maka aku anak cilin jua, anak angkat cilin jua. Berarti abah kada adil. Napa? Abah ni ngarannya aja ini bukan adil. Enak aja mulai menabes siapa nang meduluti siapa nang nuker siapa regolnya nang bayar duit siapa regol kuburan ada nyaman aja berpandang macam-macam mati sudah dipadahkan. Jangan menukar tanah rumah aja nang permulaan ditukar tanah gasan kubur seorang sakula wargaan supaya lamunnya mati kada lagi bakubur di lain. Utamakan kubur dulu sebelum rumah. Ini napa yuhibbunad dur wa yansaunal kubur. Mengutamakan tanah bangunan kada ingat menukar tanah jagar pakuburan. Akhirnya ujar Nabi hum bura'u minni wa ana bari'u minhum. Orang itu melepaskan diri dari aku pun berlepas diri daripadanya. Utamakan tanah kubur ditukar dulu. Kayak abah nukah tanah kubur dimulai di sini sampai ke sini. Gasan sekolah wargaan. Limbah itu sama bagian awal. Di antaranya di dalam regol. Nang wasabi punal awalun minum hajirin ini. Itu disiapakan sabaris muat 8 orang. Lamun sudah sebuah rumah ini nah. Dapat 8 dibuatinya 8 sudah. Kalau kawal lagi itu masuk. Pas sudah untuk 8 itu sabaris. Kalau kau mengajar lagi lu lompat pulang di higanya. Nyaman aja enak aja. Nah, apalagi sudah aku belak-belakan kini berpandar sudah. Karena apa banyak mana jamaah ditukarkan pulang di sana di narani Muhibbin narannya. Aku nang menukarkan lawan dua ikung bini Haji Abdul Karim dan anak buah sirin semunyaan dikumpulkan di Kupari baakat dan pulang minta bagikan warisannya sebab tuji Karim ampun tanahnya mati bini dua anak banyak dibagikannya semunyaannya selesai minta itu berhubung seorang perlu jual duit dijual itu nah lalu sekian panjang sekian lebar dijual lawan orang yang hendak bisi alka di sana baujung sedikit kenapa jadi baujung hendak nukar yang lain pulang tambahannya sebab sahabat pada mungkin berkurang bertambah aja itulah usaha ikhtiar aku dipimpin guruku nah itu menyiapkan gasan kekawanan nang baulah rumah sini ada bisi alkah. Nah sekarang habis alkahnya sudah biar ikan hendak menukar di sana kada ada lagi. Dahulu nang disuruh jaga di sana ada orang Jawa sikong, orang Amuntayi sikong. Sekarang orang Amuntayinya kada ada lagi, orang Jawayinya kada ada lagi. Lalu kada ada nang maharaku menjaga di sana, maka oleh sebab itu kasihan orang nang bisi alkah di sana. Banyak diisi orang lain nang mati kada ketahuan. Ini nang berat tanamnya. Kenapa jadi bertanam di alkah orang? Maka setiap nang bisi alkah di sana ada surat tandainya bisi. Bahari diatur, nah nyawa anway tukang tabuk di sana. Apabila ada orang membawa surat ini, berarti bujur miliknya. Diupah pulang, nama nunggu kuburan ini. Kada gegampangan, tak mulai kan. Wajah ini aku sudah pakai mati sudah, jadi kecapi kawan apa itu lagi gawian. Cuma menyampaikan dengan montong aja, kada kona awaki lagi. Menduiti pang, menduiti orang menjaga itu, nama berasih kubur jaga, kada kawa lagi sebab aku ini duit perlu jagar bawa obat, cuci darah dan lainnya. Jadi sudah jua ujah Haji Awi, tuhuk pian sudahnya Haji Awi nak tahu mana. Tuhuk pian limpat pada kemampuan sudah mengurus masyarakat ini Haji Awi. Jangan tapi enggak dulu lagi pian sudah pian Haji Awi itu. Inya tahu mana mulai dari kita merasa rasanya pada ikhlas jua mengurus ini tuh. Ya kan duitnya, ya kan awaknya, pikirannya kada ikhlas jua. Cuma nyaman pang orang. Orang tak nyaman. Nang 17 buah rumah ada sudah. Sebaris 8 ikong. Jadi nyamannya ada yang mati buatnya situ tapi tinggal 8 aja. Lamun sebuah rumah nang dalam di dalam regolnya sebuah rumah orangnya bertiga. Tiga kelompok. Bebarang aja bertiga tambah 4 kayaknya. Artinya 10, 20, 30, 40. Sebuah rumah umpama kada bergaduh itu. Pokoknya jatahnya hanya 8 ikong. Lawan regolnya apaan? Asal usulnya mas kalian utan lalu sini asal usulnya kada gampang. Nang bekerja keras siang malam tawarkan utuh pandi itulah Haji Said nah. Lawan dulah Ajawi bertiga ni tu kan tak? Nang utan abad mesin asalnya bertiga ni tu tak? Lalu jadi kampung kayak ini lah. Lalu Haji Awi ada kesalahannya diungkai-ungkai, dulah ada kesalahan diungkai-ungkai, utupan dia ada kesalahan diungkai-ungkai. Allah Ta'ala apabila manusia tak kesalahan lawan kebagusannya ditimbang, apabila banyak nang bagus surga. Ada manusia ini 1000 kebaikannya, 1 kesalahannya hilang nang 1000 manusia. Orang hendak melihat manusia itu nang kebaikannya berapa, kesalahannya berapa, kesalahannya itu berapa, kebujurannya berapa. Mun sama bujur lawan salah, surga itu Tuhan nang matur. Apalagi tak banyak nang bujur daripada nang kada bujurnya. Ini kada panas setahun hujan setitik. Kebaikan orang saling berbekan. Mbak ada kesalahan sedikit aja, mumak lalu aja di bekot. Mun aku kada apa lagi ini kan, insyaallah aja apa ka apa. Sebab tasbir seberon jamila, umurku kada lawas lagi. Umur kada lawas lagi, kada lawas lagi. Mun dokter betapun ada keluhan apa, kedadak jokok. Apabila bapandah keluhan, nangnya bertambah obat. Ya kak obat itu inya, nang membayar keren, seorang dua duitnya. Itu nang kak itu dah sebahagian dokter, kalinya senyian pang. Ini ada keluhan apa, kedadak. Bisa sudah. Ini nabe minggu-minggu sudah, kada singkabinan, satitik kami, kedadak. Bisa aku bawa pada dalam dokter, pada kami ya kok. Periksa saja, OSG. Itu sudah kalau nak itu caranya prostat. Prostat ya penyakit orang Tuhan, tertutup pengamihan. Jadi di mapa akalnya kalau sudah nyata prostat itu kan diperiksa, mbah nyata prostat di mapa dioperasi. Inyalah nang bayari pemeriksaan, inyalah bayar operasi. Sorong jua, cucuk nebenar. Kada mengingatkan nih guru ini nang berdagang kada, bahuma kada, apa kada. Kaya itulah sudah. Kada mun aku sarik, tapi kada ketujuh. Coba rasakan ikan seminggu kada bakamin, apa rasanya? Kaya mapa hari-hari. Sedangkan tugas tetap seminggu 3 kali Sabtu, Kamis, Minggu. Walaupun keadaan hari-hari rasa pecah merantang. Nah, Pak. Ini nak pulang pinggang nah ya kesta ngarannya di pinggang ni merantang sama lawan bisul nang handap mangkot nanah. Itu kestanya itu udah anu menyatu dengan dua ginjal. Sudah. Luar angkasa sakitnya adalah batungging-tungging nak mencari nyaman. Apa? sakulawargaan aku kada ada penyakit kista aku ya sikom di bari Tuhan. Kista ini menurut dokter belum ada obatnya sebab belum diketahui penyebabnya. Dan ini mulai proses kejadian anak dalam parut beimbelon penyakit itu. Ngarannya penyakit pembawaan. Bukan pendatang lain. Lain pendatang. Udah. Bakantut kada mau jua. Darah. Udah lima hari kasih kantut. Coba ikam pikirkan kada bakantut lima hari. Nangkai apa? Untung beriga masih mau. Oh, ya. Ada jual lagi kantut tak ke atas. Padahal nangka inilah dipenting akan benar. Nangaran Rasulullah SAW itu membaca akan kitab. Wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah wa yu'allimuhum al-kitab. Nang dipenting akan nang ini. Walaupun seorang nang. Kalau dokter memadakan istirahat saja sudah. Jawabanku, nang jadi bu obat ini gasan meneruskan wa yu'allimuhumul kitab itu jadi bu obat. Ya kakada ma'as yu'allimuhumul kitab, kada perlu bu obat lagi, lebih baik mati aja. Asalah, lebih baik kawin. Ikam tahu kah orang cuci darah dah? Orang cuci darah tu bisa ampih mengenai cuci darahnya. Penyebabnya salah satu dari tiga. Pertama dinyatakan ampih cuci darah karena jantungnya sudah bangkak kada kawa lagi dipakai mesin. Lamun dipakai mesin mati. Jadi dokter ampih kada usah cuci darah lagi. Nang kada paham kurang tu baik penyakitnya kadinya bang kada kawa lagi diobati lawan mesin jantungnya bangkak pecah jantungnya mati ay. Berarti dokter nang cuci darah memang mati inya indah mati urang jadi jinya kada usah lagi cuci darah sebuting penyebab ampih. Nang kedua jadi ampih cuci darah tahulah karena darahnya itu tensinya turun 60/50 misalnya, ada kalau dicuci lagi, mati orang itu. Jadi dinyatakan hampir cuci darah. Dianggap oleh orang lain, kawa aja jar orang cuci darah, baik penyakitnya. Jadi kada lagi, bukan karena itu. Nang ketiga, jantungnya kuat, darahnya normal. Kenapa jadi hampir? Duit kada mayu. Duit kada mayu kulawarga kada menulungi membayari akan kalau pang batatorokan kulawarga kada kalau pang tetangga-tetangga nang bisi motor banyak-banyak menulungi kada jua han dimapa seorang diri limbahnya sehat urang nang marabutakan kesehatannya limbahnya garing dibiarakannya sorongan bausaha. Tapi ujarku tadi, semunyaan kejadian dari Allah, nang merubah Allah jua. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Allah aja. Jangan memikirkan makhluk ini, karena tasalahkan lawan makhluk. Karena tamamai lawan makhluk. Padahal orangnya layadur wa layanfa' jua. Hah? Lam yuharrik wa lam yusakkin jua orangnya. Matinya nyaman lawan Tuhan, ya. Lawan Tuhan nyaman benar. Apalagi Tuhan apabila kada dipintai sarik. Apabila dipintai imong. Manusia apabila kada dipintai imong. Apabila dipintai marangot. Jadi baik lawan Allah Ta'ala aja udah. Sedang-sedang aja lawan makhluk. Ya jadi aku nih kada keluar lagi batis pada rumah. Kacawari ke rumah sakit lawan kalanggar sini. Lain pada itu aku kada mau lagi batis berjalan. Langgar jagar membawa seorang ke surga. Rumah sakit gasan seorang tawa kalanggar. Mbah cuci darah di rumah sakit tawa kalanggar. Itu yang gunakan batis sudah. Nasi ikam-ikam pang dipadahakan sudah. Ini masanya di rumah aja, jangan tapi ketuju berjalanan. Ini masanya sudah berdiam, jangan tapi ketuju lagi berceramah. Sudah dipadahakan ikamnya, dipadahi sudah. Tapi ikamnya ketuju berjalanan, ketuju berceramah. Ikam kada maasi ngarannya. Sudah dipadahakan apabila kada maasi lawan pengguruan anak setan. Sudah kalau? Nah orang bengajar nak bagi makan itu anak setan. Teruskan ya Amin. Bupati sudah dipadahi, kepala Kodim sudah dipadahi, Kapolres sudah dipadahi, gubernur sudah dipadahi, wakil gubernur sudah dipadahi, kepala DPR sudah dipadahi, mengaji agama, umpat kader di pengajian agama. Jangan waktu habis mengurus dunia aja, isi seminggu sekali, hari Minggu barang datang. Limbah asar sampai maghrib sudah ya. Limbah maghrib bulek. Sebab pada ketujuan orang pemulutan biar aja. Nang penting mengaji ini. Dokter-dokteran di kiau di bari macam-macam itu macam-macam supaya mengaji di sini lah. Mbah tugas anyar datang, mbah ada tugas kan datang lagi udah. Ngalih banar kambing minumnya diurus. Layak banar. Bukan mengaji lawan aku kadang nang dibaca kitab, berarti mengaji lawan nang mengarang kitab. Ya ke aku nang menyusun mengarangnya, boleh jadi mengaji lawan aku ngarangnya. Kita supaya ikhlas, yang maknanya tabarri minal hauli wal quwwah, pakai kitab. Jadi kalau berkitab, berarti kita termasuk murid jua oleh nang mengarang kitab. Tidak ada merasa menggurui lawan orang. Si orang ini kadada merasa berguru juga pulang, sama-sama gurunya kitab. Rata di situ, kadada takabur, kadada kenapa-kenapa, kadada asal berkitab. Matinya Nabi Muhammad, wa yu'allimuhumul kitab. Oleh sebab itu aku sampaikan lagi waktu istimak tadi lamunnya bujuriti makna, jangan ada lagi kawan-kawanku ini nang baca ramah tanpa kitab. Artinya mun handak juga baca kitab. Qala al-mu'allif rahimahullah, baca kitab. Jangan, yang terhormat. Jangan lagi sudah, apalagi kita itu bertablik, berceramah itu bukan di masjid, bukan di surau, bukan di sekolahan, bukan di rumah, tetapi di tanah. Tanahnya itu pulang lapangan dasar orang main golok atau orang sepak bola hari ini mulai Beritu Putra main. Minta semain hajat Beritu Putra lawan apa supaya menang. Guru nang garing disuruhnya mendoakan inya sepak bola cocok benar. Kadahapun dan doakan sebab jamaah selalu handap. Kasihan Datu Basirih, Habib Hamid Basirih itu nak ampun apa wilayah di Banjar, kasihan. Repot silin mengurus anak buah silin. Datu Kalampayan mengurus Martapura ini repot juga. Wilayah masing-masing, kawalian itu kan masing-masing. Ini mengurus di sini, ini mengurus di sini, bagus tuh. Tapi berbagi nyaman aja, kalau Banjar Habib Hamid ampun urusan Martapura Datu Kalampayan ampun urusan kita. Nih di mana? Di Martapura berarti kita termasuk naungan payung Datu Kalampayan. Kenapa seorang nang benaung paharapnya pak iyanya dari Kalampayan? Inggan mana janggut lawan Usama aja sudah handap janggut pada Usama Ben Laden. Sombong-sombong di kampung orang. Di daerah orang, daerah Datu Kalampayan ni tahu kah? Baadab-adab nang Datu Kalampayan. Inilah satu aja kalau kita mau memakainya, melihat akan kebaikan Allah lalu kita syukur, niscaya lengkap segala nikmat nang ada lawan Tuhan diunjuk lawan kita, nang belum ada pun didatangkannya. Coba sugih dunia akhirat. Kalau orang menyatakan syukur kepada Allah. Jadi nang mana pina sakit-sakit hidup ini, jangankan ayam dibari orang, umpan dibari orang, ayam sorong diambil maling. Rahatan maharam, ayam rahatan maharam intalo, datang maling, inya orangnya kada syukur lawan Tuhan. Melihat maling, oh ayamnya ada, intalunya ada. Diambilnya umanya, ditinggalinya surat. Sekarang ya umanya aku ambil, lamun anaknya kena ganal, aku ambil pulang. Selama inya belum ganal, haragoakan dulu. Wassalam, ujar maling. Paham juga kata? Amunnya kada syukur lawan Tuhan. Wala in kafartum inna adabi la syadid. Mun kada syukur itu disiksa Tuhan, nang ada diambil, nang kadada kada diunjuk sama sekali. Bisa rugi banar. Mun kada syukur lawan Tuhan. Jadi jangan menyalahkan guru, sorong jua. Nang kada bisa bersyukur lawan Tuhan, jadi kayak ini hidup sakitnya. Salawat yang akmal sampurna beserta sejahtera yang sampurna atas penghulu kita Nabi SAW dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Nah, kita yakin pula bahwasanya Nabi Muhammad SAW dan semua keluarga sidin, termasuk bini sidin, keluarga juga. Kemudian segala sahabat sidin, orang mana aja, Salman Farisi takkan orang Paris. Ya kalau Paris itu apa yang ini kak? Perancis. Ujar Nabi Salman minna ahlul bait. Bermula Salman ini kula warga unda. Nah, padahal orang Perancis. Kalau pang keturunan si Hasan Husin ada si Salman ini orang Perancis. Tapi ujar Nabi ahlul bait unda. Nah, jadi kedudukan ahlul bait itu pasti ada. Ketentuan orang ini ahlul bait pasti ada. Buktinya Salman dimasukkan kamari. Padahal kan ada turunan Hasan Husain radhiyallahu anhu. Segala sahabat Nabi minta tak segala. Ingatkan segalanya. Apabila sapalih sahabat Nabi, ngarannya madhab Syiah. Syiah itu sapalih aja, Sayyidina Ali aja, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar bihinanya. Biasa Syiah ini kalau nyemakai kopiah hilang. Surbannya hilang. Itu biasa. Hati-hati kamta. Lamun nyebak kawinan, hei, kada ba mahar-maharan, kada ba saksi-saksian, kada ba wali-walian. Hati-hati benar kita di Martapurani sudah habis guru-gurunya nang tuha-tuha. Lamun masuk nang bumbuhan pendatang nang siah-siah ne, lalu mungkin nang sugih-sugih dulu mendiamakan ke rumah inya guring. Mungkin pulang nang bisi anak bujang mengawinakan lawan inya. Padahal si ah nang memadahkan ini si ah dan si ah ini jangan diumpati kada ada lagi orangnya nang menahan-nahanakan orang ngasul matian. Habib Anis Solo daur jua masalah si ah nenek. Jakarta abut jua masalah si ah nenek. Aneh maka di sini-sini kada abut-abut pangnya belum ada. Mudahan aja pang jangan sampai masuk. Itu nang jadi kita nih perlu bana mengaji nang ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai terumpat-umpat madhab nang sasat nang bid'ah itu. Tapi tadi sudah kita baca Fatihah, baca Yasin, baca surat Kamilah, bersama-sama lamun nang sarongan sampai malam apa mamalakan. Aku minta ahli kafarah wal mubtadi'ah wal musyrikin wal zalimin wa dammir a'da ad-din dan seterusnya. Masa orang banyak nang kini si kungkung kada kabul aminnya. Apalagi nang mengaran amin banyak. Kita buka ke Tuhan aja sudah kita ni madlum, kita ini didzalimi urang setengah segenap segi, segenap segi kita ini didzalimi urang. Jadi kita buka lawan Tuhan enggak madlumun fantasir. Rabbi inni maghlubun fantasir. Kada perlu kita berdemo-demoan bermacam-macam. Kada perlu. Kada perlu kuria-kuria. Awak bisa pui lawan macam-macam itu, lawan ter, lawan itu, lawan ini. Pura-pura napa mati di dalam tanduan. Apa juga itu? Bini-bini laki-laki bertopeng. Bini-bini berdua bertopeng. Bini-bini berdua duduk bertopeng. Nang sebutin topengnya Megawati. Tulisannya di situ. Napa artinya anak raja dan apa artinya? Putri Rajawati. Putri kan anak raja. Man, Hamjahas nang sikungnya pulang. Jadi kisah ini Hamjahas ini apa? Raden Hamjahas dia. Datangan ini kisah orang susah mana? Selawal berabi-labi itu mendatangi lawan Umar lawan Abah. Hidup abahku dan ayahku. Aku maka amjam kemiskinan kalau kau makan kalau kau goreng. Ka itu bademu nih. Di mapati ya. Pasian Hamjahas lawan apa? Lawan anak Megawati waktu menonton itu kada guring. Waktu menonton tanya kau guring pang waktu nonton. Ada usah kalau Tuhan aja inya kada kawa jua mau obah-obah, kawa aja mau obah. Mun inya kawa mau obah bisi kudrat barannya inya. Munnya kada bisa kudrat jua kada kita lawan Tuhan aja. Dan nang penting lawan kita, nang salah tu bukan urang kita. Kenapa jadi hakon? Balaki orang nang kaya itu hakonnya. Mun jaga laki ta menyakiti lawan bini. Kenapa jadi hakon balaki lawan nang menyakiti? Ya pilih guru ustaz. Kada menyakiti menyamani aja talioe talioe. Kada hakon kada nang kada satujunya menyalahkan orang. Padahal yang sebenarnya sorong ketalah pilih. Nang dipilih itu orang nasibik, amanah, tablik, patonah. Lain dari yang angkat ini jangan dipilih. Sudah disampaikan. Kenapa memilih yang manusia nang? Idik katanah, tabalik. Katanah, apa? Idik amanah, tabalik katanah. Orang sidik amanah tablik patanah, inya kada idik amanah tabalik katanah.